padianyo hati deneko tagamang badan. Rindu rasa di hati angan malaya. Dene sangko cinto kita batanan saya. Nyatonyo adik manduo cinto tak lara. Senang adik di tangan nurang. Senang adik di